Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dicinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mengudara lagi melalui siaran Radio Republik Indonesia dalam acara Penyejuk Hati. Mudah-mudahan dengan berkah Ramadan, dengan rahmat Allah, dengan maghfirah Allah, dengan kita terlepasnya dari siksaan api neraka, membuat hati kita semakin sejuk. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada hari ini insya Allah kita akan memasuki surah Al-Isra ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang apa yang memelihara keturunan dan meneruskan khilafah Allah di muka bumi, yaitu tentang ayat tadi, yaitu mengatakan wala taqtulu wala taqtulu auladakum khasyata imlak nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Ini adalah menyatakan pembunuhan itu adalah salah besar atau dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghindari pada kajian ayat kita pada saat ini yang Allah tekankan wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Orang yang memperhatikan ayat Al-Qur'an dengan seksama akan menemukan bahwa ketika Allah menyampaikan berbagai perintah kepada kita, maka dia akan mengakhiri dengan firman Allah, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Maka pembicaraan kita di sini adalah tentang bagaimana kita harus dapat menjaga batasan-batasan itu. Maka Allah firmankan wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati perbuatan zina. Ini adalah yang perintah Allah yang sangat indah sekali. Kata-kata janganlah mendekati itu bisa saja tidak secara fisik, tapi secara maknawi juga bisa kita tangkap dalam pengertian wala taqrabu az-zina tersebut. Kenapa? Karena perintah Allah ini adalah jangan sampai kita mendekati, baik itu pikiran kita, baik itu badan yang kita miliki ini. Maka sungguh sangat indah perintah Allah tersebut. Karena kalau orang sudah masuk ke dalam lingkungan az-zina tersebut, maka kata Allah di sini bahwasanya itu sudah keji, maka dia itu adalah orang yang sangat buruk dalam menjalankan hal itu, sampai-sampai tingkatnya adalah sebagai tingkat hewan, yang mana hewan ini tidak akan mengenal pagi, siang, malam, selalu berbuat apa yang ia kehendaki, tidak sesuai dengan manhaj Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di dalam sebuah penelitian, orang yang sudah terkena dengan zina atau dengan kategori lain pornografi, porno aksi, itu adalah menyebabkan rusaknya otak mereka, yaitu lebih banyak rusak otak mereka itu daripada orang yang menghisap narkoba. Kalau narkoba tersebut dapat menciutkan otak 3 kali, tapi perbuatan zina, pornografi, porno aksi ini dapat menciutkan otak 5 kali. Maka dengan melihat seperti itu, penelitian seperti ini adalah lebih bahaya daripada kehidupan narkoba. Narkoba ini adalah hal yang nyata. Mudah-mudahan dengan nyata itu dapat mudah diobati. Tapi perbuatan zina ini tidak nyata. Hanya dialah yang tahu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itulah, kalau seandainya tidak ada orang lain yang tahu, maka dia sendirilah yang akan dapat mengobati dirinya. Dan bahkan menurut penelitian medis, bahwasanya orang yang sudah terkena dalam lingkungan pornografi ataupun pornoaksi dan ia ikut langsung di dalamnya, orang itu tidak akan pernah sembuh. Karena tidak ada yang tahu penyakit ini antara dia, hanya antara dia dengan Allah saja. Maka kalau ingin sembuh, kembalilah dia kepada ajaran agama, yaitu kembalilah kita kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobatlah. Maka dengan hal ini pentinglah kita ajarkan kepada anak-anak bahwasanya Ramadan yang sebentar lagi kita akan lewatkan itu hanya bukan nilai ibadah yang maksimal, tapi itu adalah merupakan proses sebagaimana dapat membentuk diri kita kepada yang lebih takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustadz Perdana. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustadz Fajur. Para pendengar rahimakumullah, kita hari ini sudah berada di hari terakhir bulan Ramadan, di mana mungkin suasana Ramadan sudah semakin memudar, ya, karena pikiran kita sudah terfokus kepada masuknya kita ke Idul Fitri. Akan tetapi pembahasan kita pada ayat ke-32 hari ini sebenarnya memberikan satu pesan yang sangat penting yang harus kita pahami bersama dan harus kita jaga bersama. Di mana nanti setelah kita keluar dari Ramadan, banyak orang kebablasan, ya. Dia bisa menahan diri dari di bulan Ramadan, akan tetapi di setelah Ramadan dia malah kebablasan, makan sepuas-puasnya sampai dia kekenyangan, salat pun tidak sanggup lagi, ya. Yang selama ini nahan-nahan untuk tidak pacaran, misalnya kalau ada, atau yang memang sudah kebablasan kian ketika bulan Ramadan, asmara subuh dan sebagainya, ada yang bisa menjaga diri, tetapi ketika memasuki Syawal dan menjalani hari-hari selanjutnya, ternyata dia malah berpacaran dengan sangat intens, dan ini termasuk salah satu yang diperingatkan oleh Al-Quran, wala taqrabuz zina. Bukan hanya sekedar berzina, bukan hanya sekedar berselingkuh saja yang dilarang, akan tetapi mendekati segala perbuatan yang mampu mengarahkan kita kepada perselingkuhan dan zina juga termasuk hal yang dilarang. Termasuklah di dalamnya berpacaran, termasuklah di dalamnya berdua-duaan, termasuklah di dalamnya segala hal-hal, ya. Ya, seperti menonton film porno yang akhirnya membuat kita menjadi kepikiran untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana di dalam film itu, mendengarkan atau membaca buku-buku yang porno, ya, sehingga akhirnya membuat pikiran kita menjadi tidak tenang. Benar sebagaimana dikatakan Ustaz Fajrul tadi, bahwa segala tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah, pornografi misalnya, itu hanya akan membuat pikiran kita menjadi sangat resah begitu. Seharusnya pemikiran orang-orang muda, otak kita yang masih sangat segar ini dipergunakan untuk belajar, untuk menguasai ilmu dan teknologi. Tetapi yang sangat disayangkan adalah ternyata sebagian besar daripada otak kita, otak anak-anak muda kita, remaja-remaja kita, malah diisi dengan hal-hal yang berbau pornografi yang semakin menciutkan otaknya, bukan malah menjadi membuat dirinya semakin cerdas. Jadi ini menjadi pesan kepada kita semua, dan sangat menarik sekali bahwa jangan sampai nanti di awal Syawal, ya, berboncing-boncengan kesana kemari, berpacaran secara bebas, karena Al-Quran sudah memperingatkan kita, wala taqrabuz zina, jangan sampai melakukan perbuatan zina, jangan sampai melupakan segala proses-proses yang kira-kira akan mampu membuat kita mengarah kepada zina. Hati-hati, jangan berjudi nanti di awal bulan, di awal Syawal. Jangan sampai nanti kalau sudah masuk bulan Syawal yang dilakukan adalah booking hotel, ya, bersama-sama berjalan laki perempuan yang bukan mahramnya, bukan istrinya, ya, memboking hotel, melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik menjadi pesan kepada kita semua, ya, dan ini harus kita perhatikan. Mari kita pergunakan sisa-sisa waktu kita di hari ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika besok kita memasuki satu Syawal, marilah kita untuk berusaha tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai akhirnya keberadaan kita di satu Syawal menjadi manusia-manusia yang malah jauh dari Tuhannya. Ya, kesimpulan dari ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat ini mengawali yaitu dengan mengatakan dalam firman Allah wala taqrabuz zina, artinya janganlah berzina. Karena perbuatan dosa ini memiliki pendahuluan yang dapat mengantarkan seseorang kepadanya. Maka berhati-hatilah untuk membuat diri kalian dekat dengannya. Karena siapa yang berada dekat dengan larangan akan cenderung terjerumus ke dalamnya. Jauhilah orang-orang yang mengajakmu untuk melakukan perbuatan mesum. Karena meskipun suatu kebatilan tampak tinggi dan banyak pengikutnya, ia tetap tidak menjadi benar pada hari kiamat kelak nanti. Tetap akan disiksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada yang mengatakan bahwasannya saya dengan putri paman ini, kami adalah dari kecil bersama, dibesarkan bersama. Itu adalah perkataan yang seperti itu yang tidak akan merubah sisi keharaman. Maka selama wanita tersebut halal untuk dia nikahi, maka dia tidak boleh mojok berdua dengannya. Maka mana yang harus kita dahulukan, perintah Allah Subhanahu wa taala atau keakraban dalam keluarga? Ingatlah, perintah Allah itu adalah sifatnya lebih abadi untuk menjaga kemaslahatan kita bersama. Maka pikirkanlah dengan bulan Ramadan yang begini singkatnya, yang menjadikan hidup kita akan lebih berarti kalau kita menjauhi hal tersebut. Karena banyak sekali orang yang sudah tidak dapat meninggalkan hal tersebut. Padahal di sini adalah Allah mendahulukan firman-Nya, wala taqrabuz zina, jangan mendekati, disebabkan akan terjerumus kepada perbuatan hewani yang akan menyebabkan manusia itu terus menerus akan tidak pernah meninggalkannya. A'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal ini semua, dan sehingga kita mendapatkan sisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.